persahabatan. Dimanakah kepercayaan yang selalu kau bilang? Ku tak menyangka, tadi kirain, tadi duga. Jadi begini akhirnya. Mungkin lagu ini untukmu. Mungkin lagu ini untuk teman-temanku. Mungkin lagu ini untukmu. Dimanakah arti persahabatan? Dimanakah kepercayaan yang selalu kau bilang? Mungkin lagu ini untukmu. Oh.